Baik, pemirsa masih bersama-sama dalam sebuah suasana dengan penuh kehangatan. Kita bicara mengenai formula saya plus Tuhan sama dengan cukup, Pak. Ya. Lalu tadi di awal-awal segmen-segmen sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana Tuhan memiliki berbagai macam kemampuan. Sebagai as a owner. Giver, as a owner, as the doer, ya, Pak, ya. Mm-hmm. Lalu bagaimana dengan keajaiban itu terjadinya sehingga bisa kita, Pak, yang memiliki kekuatan keajaiban untuk melakukan itu? Yuk kita cek. Yeah. Bagaimana kita menaruh Tuhan di dalam kekuasaannya. Ada yang baru mengerti Tuhan itu memiliki keajaiban, tetapi tidak meminta beliau melakukan keajaiban itu untuknya. Baru memuja, memuji, tapi lupa meminta. Karena sebagian baru mengeluh dalam doanya, belum meminta. Malu meminta, merasa tidak pantas meminta. Terlalu banyak yang aku terima, Tuhan. Aku tidak berani minta. Tapi nanti sekolahnya anak-anak bagaimana? Oke? Meskipun Tuhan mengerti, Tuhan itu ingin sekali kita tegas mengakui keberadaan dan kemampuan beliau dengan kita meminta outright, betul-betul kata yang kita butuhkan. Tetapi untuk orang-orang super seperti kita tidak berhenti pada meminta Tuhan menjadi pelaksana dari keajaiban-keajaiban beliau. Bagi kita yang super, mintalah bahwa Tuhan itu menjadi pemberi dari sebagian kemampuan ajaib beliau kepada kita. Sehingga beliau titipkan sebagian dari kemampuan itu di kita. Kita mengertinya dengan istilah wibawa. Kita mengertinya istilah pengaruh, karisma. Ada orang yang berdampak, minta. Kalau kita betul-betul mengakui keberadaan beliau sebagai pemilik dari keajaiban dan telah meminta beliau melaksanakan, melakukan keajaiban dalam hidup kita, sekarang beranikan diri untuk datang kepada beliau dan Tuhan, aku sekarang meminta bahwa engkau memberikan kepadaku sebagian dari kemampuan untuk menyebabkan kebaikan. Itu. Terima kasih, Pak. Silakan, Bapak Ibu. Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, Pak Mario. Nama saya Sinta dari Bogor. Ya. Begini, kita tahu bahwa Tuhan itu maha memberi dan maha mencintai. Menyambung pembicaraan Pak Mario barusan, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan teladan dari Tuhan, bahwa kita bisa mencintai tanpa menuntut untuk dicintai, memberi tanpa menuntut untuk diberi, dan melayani tanpa menuntut untuk dilayani. Begitu. Pertanyaan yang indah sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Itu pertanyaan yang besar sekali dan konsepnya besar sekali, sehingga untuk mengertinya lebih baik kita masuk dari pintu yang paling sederhana. Apakah Anda pernah merasa kesepian? Pernah? Pernah? Good. Kesepian itu karena apa? Tidak ada yang menolong. Ini orang yang sering tenggelam. Apakah orang yang kesepian selalu sendirian? Tidak. Ada orang bisa kesepian di pasar malam. Bisa. Apa yang menjadikan seseorang kesepian di tempat yang ramai? Adalah apabila dia tidak menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Dia tidak merasa senang bersama dirinya. Dia tidak menyadari dirinya itu ada. Sehingga kalau sendirian kok enggak ada orang ya. Terus lah kamu apa? Aku bukan orang. Coba itu. So, pertama kali sebelum mengerti konsep apapun yang lebih besar mengenai saya, kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda tidak pernah sendiri kalau Anda bersahabat dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda berbicara dengan penuh kasih sayang ke diri Anda sendiri? Apakah Anda sebut nama Anda dengan penghormatan? Lalu, kalau Anda bawa Gucci kristal harganya 14 miliar, kalau Anda, apakah Anda bisa jalan? Apakah Anda bisa jalan? Tahu kenapa? Takut jatuh, karena yang dibawanya mahal. Tapi ada orang bawa dirinya murah sekali. Ditenteng-tenteng. Hormati diri Anda. Letakkan harga yang tinggi pada diri Anda. Dan Anda akan mulai jalan seperti membawa barang mahal. Coba kalau gini mahal gak? Coba. Jadi meskipun rambutnya sedikit tapi kan. Oke nah. Ya. Terima kasih Pak Mario, hari ini betul-betul super sekali penjelasannya. Dan tidak terasa sudah sampai ke ujung acara Pak, saya persilakan berikan kesimpulan. Super sekali. Oke. Yuk kita pikirkan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Kita cek dulu bahwa kalau kita menerima Tuhan dengan kesadaran bahwa saya plus Tuhan sama dengan cukup, saya akan masuk dalam perasaan damai. Karena saya damai, saya menjadi bebas untuk bergembira. Karena saya bergembira, saya lebih positif. Melihat segala sesuatu sebagai mungkin sehingga saya lebih berani. Karena saya berani, saya berupaya. Dan karena upaya saya itu terjadi dalam waktu, dan waktu itu berlanjut, maka upaya yang berlanjut itu disebut perjalanan. Hidup itu sebuah perjalanan yang diisi oleh upaya dari waktu ke waktu, karena kita berani, karena kita gembira, karena kita damai, karena kita bertuhan. Maju lagi dan kembali lagi, Anda tetap berangkatnya dari Tuhan dan kembalinya kepada Tuhan. Bayangkan bahwa kita akan kembali. Apakah mungkin kita kembali menghadap beliau dengan hati yang marah, dengan pikiran yang hasut, kita ingin suci. Maka, kalau kembalinya suci, perjalanannya sebaiknya suci, maka anjurannya adalah sucikanlah pikiran kita dengan selalu sadar mengenai keberadaan Tuhan. Kalau kita sadar beliau ada, tidak mungkin kita isi pikiran yang tidak baik, kecurigaan atau tindakan yang memalukan beliau. So, sucikan semua hubungan Anda dengan diri Anda dan orang lain. Sucikan hubungan diri Anda sendiri dengan diri sendiri dan orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Pemirsa, demikianlah episode kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak penjelasan dari beliau yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hati Anda, sehingga Anda bisa lebih mantap menuju ke hari-hari depan Anda dalam perjalanan Anda dalam kehidupan menuju sebuah kebahagiaan yang lebih lagi dari Anda miliki sekarang. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Anda di studio, terima kasih banyak telah bersama dengan kami juga. Saya Uli Hadinansyah, kita jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways. Saya sama Ibu Lina di Inggris itu, kan kita mesra, dekat gitu. Lalu teman ini bilang, I'm not going to do that with my wife. Kenapa? Kalau one of you dies early, bagaimana? Kalau mati duluan. Lalu dia itu, menikah itu mikir matinya. bukan hidupnya.